Faslun fi syuruti syahid. Fasal menjelaskan tentang beberapa syarat untuk seorang yang menjadi syahid atau menjadi saksi. Wala tuqbalu syahadatu illa mimman ay syahsin ijtama'at fihi khumsu hisal. Persaksian tidak bisa diterima kecuali persaksian yang datang dari orang-orang yang memenuhi lima sifat. Lima sifat atau lima syarat. Ahaduhal islamu walau bittaba'iyah. Falatuk balu syahadatu kafirin ala muslim au kafir. Syarat yang pertama adalah beragama Islam. Walaupun Islamnya dikarenakan mengikuti dari salah satu orang tua. Atau mengikuti orang yang menawannya. Jadi ini sudah dijelaskan di penjelasan sebelumnya ya. Seorang bisa dihukum Islam dengan beberapa hal. Salah satunya tabaiyah. Jadi persaksian orang kafir tidak bisa diterima, baik itu persaksian kepada orang Islam atau orang kafir sendiri. Wa tsanil bulughu falatuqbalu syahadatu sabiyyin walau murahiqan. Yang kedua adalah balig. Jadi persaksian anak kecil walaupun dia sudah mendekati balig ini tidak bisa diterima. Wa tsalitsul aqlu falatuqbalu syahadatu majnun. Yang ketiga adalah memiliki akal. Jadi persaksian orang gila tidak bisa diterima. Warabiul hurriyatu walau bidar falatuqbalu syahadatu raqiq. Kinnan kana au mudabbaran au mukataban. Yang keempat adalah merdeka. Artinya seorang yang budak, yang statusnya budak, persaksiannya tidak bisa diterima. Dan budak ini tidak membedakan apakah dia budak yang tidak budak yang murni ataukah budak yang mudabbar atau budak mukat. Dan syarat kemerdekaan ini, walaupun kemerdekaan itu didapatkan dari negara, walau bidar, artinya adalah contoh dari seorang yang hukumnya merdeka mengikuti negara adalah bayi yang ditemukan. Jadi seorang yang menemukan bayi, maka bayi itu hukumnya merdeka ya. Karena kita tidak mengetahui apakah bayi ini anak dari seorang budak atau anak dari seorang merdeka. Maka kita menghukumnya merdeka. Wal khamisul adalah wahya lugatan at-tawasud wa syar'an malakatun fin nafsi tamna'uha min iktirafil kabairi warroda ilil mubaha. Syarat yang terakhir, yang kelima adalah adil, memiliki sifat adil. Dan kata adil sendiri, kata adalah, makna asli atau makna logotnya adalah tawasud, tengah-tengah ya, berada di tengah-tengah. Dan makna syar'i adalah suatu sifat di dalam hati yang mencegah pemilik sifat itu dari melakukan dosa besar atau terus-menerus melakukan dosa kecil. Jadi kemampuan atau sifat ya. Walil adalati khomsu syara'id wa fi ba'di nusah khomsatu syurut. Seorang bisa mendapatkan status adalah, bisa mendapatkan status adil bila dia memenuhi lima syarat. Dan ada perbedaan manuskrip di dalam kata khomsu syara'id. Di sebagian manuskrip tidak menggunakan kata khomsu syara'id tetapi khomsatu syurut. Ahaduha ayakunal ajl ayakunal adlu mujtani bandil kabair ailikuli fardin minha. Syarat yang pertama adalah seorang yang adil, dia meninggalkan semua dosa besar. Artinya dia tidak pernah melakukan dosa besar. Falatuk balu syahadatu sahibi kabirotin kazina wa qatlin nafsi bighairi haq. Jadi persaksian seorang yang melakukan dosa besar, yang pernah melakukan dosa besar tidak bisa diterima. Contohnya seperti zina dan membunuh orang tanpa dasar kebenaran. Wathani ayakunal adlu ghairu musirrin alal qalili minas shogair. Falatuk balu syahadatul musirri alaiha wa adul kabairi madkurun fil mutawalat. Syarat yang kedua, seorang yang adil tidak boleh terus-menerus melakukan dosa kecil. Jadi dosa yang dilakukan tidaklah dosa besar, akan tetapi dilakukan dengan terus-menerus. Dan persaksian orang ini tidak bisa diterima ya, orang yang terus-menerus melakukan dosa kecil. Dan penjelasan tentang macam-macam dosa besar tidak dijelaskan di dalam kitab ini ya, tetapi ada penjelasannya di kitab-kitab yang lebih tebal, yang lebih panjang pembahasannya. Wasalitsu ayakun al-adlu salim as-sarirati ayil aqidati fala tuqbalu syahadatu mubtadi'in yakfuru aw yafsuku bi bid'atihi. Syarat yang ketiga, seorang yang adil harus memiliki akidah yang benar, akidah yang sehat, bukan akidah yang sesat ya. Jadi persaksian orang-orang yang bid'ah, yang bid'ahnya hingga bisa menjadikannya kufur, atau bid'ahnya hanya menjadikannya fasik, itu tidak bisa diterima ya. Jadi contoh bid'ah yang menjadikan seseorang kufur adalah seseorang yang mengingkari kehidupan setelah kematian, jadi mengingkari al-ba'ats atau kebangkitan seorang dari kubur, itu merupakan bid'ah yang menjadikan keluar dari agama Islam. Keyakinan itu menjadikan keluar dari agama Islam. Dan contoh bid'ah yang menjadikan seseorang fasik adalah seperti orang-orang yang mencaci maki sahabat. Jadi ada ya sebagian kelompok Islam, kelompok tertentu yang tidak mengakui semua sahabat, hanya mengakui sebagian. Dan sahabat yang lain ini dianggap fasik dan dicaci maki olehnya. Mereka masih tetap Islam, tetapi tergolong orang-orang fasik. Amal ladzi la yakfuru wa la yafsuku bi bid'atihi fatuqbalu syahadatuh. Dan bid'ah yang tidak menjadikan fasik, bahkan tidak menjadikan kafir, bid'ahnya tetap diterima. Wa yustasna min hadzal khattabiyah fala tuqbalu syahadatuhum. Di dalam pembahasan ini ada istilah khattabiyah. Khattabiyah ini tidak bisa diterima persaksiannya. Khattabiyah adalah wahum firqatun yujawizuna syahadata li sahibihim idza sami'uhu yaqulu li ala fulanin kada fa in qalu ra'ai idza sami'uhu yaqul li ala fulanin kada. Jadi khattabiyah ini adalah seseorang yang bersaksi dan persaksian tersebut didasarkan atas ucapan dari temannya. Berdasarkan ucapan dari temannya. Jadi dia menganggap temannya tidak pernah berbohong sehingga dia bersaksi atas dasar itu. Fa in qalu ra'ainahu yukriduhu kada, kubilat syahadatuh. Suku bilat syahadatuhum. Bila khattabiyah atau kelompok itu hanya mengucapkan saya melihatnya meminjami seseorang, jadi tidak membenarkan ucapannya, tidak mengiyakan ucapannya, tetapi memberikan persaksian yang jelas, maka persaksian itu bisa diterima. Warabiu ayakun al adlu makmun al ghadabi wa fi ba'din nusah makmunan indal ghadab. Syarat yang keempat adalah seorang yang adil, dia harus bisa mengontrol emosinya. Di saat dia emosi bisa terkontrol, bahkan dia bisa menahan emosinya. Di sebagian manuskrip tidak menggunakan kata ma'mun al-ghadab, tetapi menggunakan pilihan ma'munan indal ghadab. Fala tuqbalu syahadatu man la yu'manu indal ghadabi. Jadi seseorang yang di saat emosi tidak bisa mengontrol dirinya, orang itu tidak sah menjadi saksi. Wal khamisu ayyakun al adlu muhafidun ala muru'ati mithlih. Yang kelima adalah syarat yang kelima adalah seorang yang adil harus selalu menjaga kewibawaan, menjaga muru'ah. Wal muru'atu takhallukul insani bi khuluqi amsalihi min abna'i asrihi fi zamanihi wa makanihi. Jadi seorang yang selalu menjaga akhlaknya sesuai dengan derajat teman-temannya, sesuai dengan derajatnya, yang tentunya ini bisa berbeda antara satu tempat dengan tempat lain ya, antara satu tempat dengan tempat lain, dan di antara waktu dengan waktu lain juga bisa berbeda. Fala tuqbalu syahadatu man la muru'ata lahu kaman yamsi fisuki maksufar ro'si awil badani wairal awrati walayali kubihi dalik. Amma kasful aurah faharam. Jadi orang-orang yang tidak bisa menjaga kewibawaannya, ini syahadahnya atau persaksiannya tidak bisa diterima. Jadi dicontohkan di sini, di orang-orang yang derajatnya sama dengan dia, orang-orang yang sederajat dengan dia, tidak pernah berjalan ke pasar tanpa menutup kepala atau bahkan menutup badan, ya, badan yang selain aurat. Jadi bila orang-orang yang sederajat dengannya tidak pernah membuka kepala atau bahkan membuka badannya di pasar, lalu dia melakukan hal itu, dia membuka kepala dalam arti tidak memakai penutup kepala, atau dia tidak memakai pakaian tetapi yang dibuka bukan aurat, yang itu tidak layak dilakukan oleh orang-orang yang sederajat dengannya, maka itu sudah bisa menghilangkan muru'ah seseorang. Amma kasful aurati faharam. Dan tentunya contoh tadi adalah membuka badan yang bukan termasuk aurat, ya. Kalau aurat kita tahu hukumnya membukanya adalah haram. Tidak hanya menghilangkan muru'ah tetapi hukumnya haram.